Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin assalamu tasliman katsiran amma ba'd. Ya, sebelum kita mulai untuk sertifikat gimana? Yang kemarin. Ya. Bisa disegerakan enggak? Minggu ini. Bisa. Oh gitu. Coba diusahakan minggu ini selesai. Kalau misalnya gak bisa ya, yang bahas harapannya. Kita lanjutkan. Masih pada pembahasan kitab Siyam yang ada di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan pada bab al-i'tikaf wa qiyami Ramadan. Ya. Min huna? Antum baru pertama? Hah? Baru kemarin. Berarti bukan baru kan? Ya Allah, ikra. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Ya. Babul i'tikaf wa qiyami Ramadan. Ya, bab ini mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan i'tikaf dan juga qiyam Ramadan. Al-i'tikaf artinya adalah berdiam diri. Ya. Ya, menunggui sesuatu atau berdiam diri di sebuah tempat. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kaumnya Nabi Musa AS, yaitu Bani Israel. Wajawas Nabi Bani Israel al-bahra fa'atau ala qawmin ya'kufuna ala asnamin lahum. Ketika mereka di tolong oleh Allah SWT bisa melewati lautan dan lautan menjadi kering. Kemudian ketika mereka sampai ke seberang dan bertemu dengan sebuah kaum, ya'kufuna 'ala asnamin lahum. Mereka ya'kufun, yaitu mengitari, berdiam diri dalam waktu yang lama di sekitar ya berhala-berhala mereka. Ini makna i'tikaf. Dan di dalam bahas, di dalam istilah syariat kita, maka yang dimaksud dengan i'tikaf adalah ya qat'u al-'adaiq 'anil khalaiq, yang memutuskan hubungan dari manusia. Litafarrugh li'ibadatil khaliq, supaya bisa mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah. Qat'ul 'alaiq 'anil khalaiq li'ibadatil khaliq, kurang lebih demikian. Ya, memutuskan hubungan dengan makhluk untuk beribadah kepada Allah. Nah, dan dia adalah amalan yang agung, hukumnya adalah sunnah muakkadah, kecuali apabila seseorang bernadar. Dalilnya dari Al-Quran, Allah SWT mengatakan wa antum aakifuna fil masajid, dan Allah SWT mengatakan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal-aakifin. Al-aakifin maksudnya adalah orang-orang yang beriktikaf. Dan Nabi SAW, ya, dari fi'il beliau, dan nanti akan datang dalil-dalilnya bahwasanya beliau dahulu melakukan i'tikaf, yang menunjukkan bahwasanya ini adalah sunnah mu'akadah. Setiap tahun beliau melakukannya semenjak berpuasa di bulan Ramadan disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Maka setiap tahun sampai beliau meninggal dunia beliau beriktikaf, ya, dan semuanya di bulan Ramadan, kecuali pernah satu kali karena uzur beliau tidak bisa beriktikaf di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengqadanya di bulan Syawal. Qadha di sini menunjukkan bahwasanya ini adalah sunnah muakkadah. Dan maksud dari iktikaf nanti akan disebutkan juga, kalau itu adalah di bulan Ramadan, karena iktikaf ini bukan khusus di bulan Ramadan. Boleh seseorang beriktikaf di luar bulan Ramadan, ya. Tapi afdalnya dan lebih ditekankan lagi di bulan Ramadan, dan lebih ditekankan lagi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kenapa ditekankan? Pertama, karena bulan ini adalah bulan ibadah. Kemudian yang kedua, ditekankan di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan supaya dia bisa mendapatkan selain pahala i'tikaf, dia juga bisa mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Dan nanti akan sampai penjelasannya. Dan dia bukan khusus untuk laki-laki saja, tapi untuk wanita. Buktinya istri-istri Nabi SAW setelah sepeninggalnya Nabi SAW mereka melanjutkan beriktikaf. Dan disyaratkan dilakukan iktikaf ini di masjid jami', yaitu masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Taib. Kemudian wa qiyami Ramadan, dan qiyami Ramadan yang dimaksud dengan qiyam adalah as-shalah. Salati Ramadan. Dan yang dimaksud adalah salatul lail. Qiyam artinya apa qiyam? Ya, artinya berdiri. Dan di sini adalah penamaan salat dengan sebagian rukunnya. Karena rukun solat diantaranya adalah al-qiyam ma'al qudrah. Salli qa'iman. Dan Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Di antara rukun solat adalah al-qiyam. Kalau dalam solat wajib seseorang bisa berdiri tapi dia tidak berdiri, tidak sah solatnya. Sehingga solat dinamakan qiyam karena diambil dari salah satu rukunnya. Terkadang dinamakan dengan ruku'. Allah mengatakan warka'u ma'arraki'in, ya, warka'u ma'arraki'in, yaitu hendaklah engkau ruku' bersama orang-orang yang ruku'. Apa yang dimaksud? Salatlah kamu bersama orang-orang yang salat. Salat dinamakan ruku' di sini karena ruku' adalah termasuk rukun. Dan terkadang dinamakan sujud, ya, sholat dinamakan apa? Sujud, karena diambil dari rukunnya juga. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'inni ala a'inni alaika bikathrati sujud, a'inni alaika bikathrati as-sujud. Tolonglah aku dengan memperbanyak sujud. Maksudnya adalah memperbanyak sholat, bukan sujud saja, bukan. Maksudnya adalah memperbanyak sholat. Baik. Yang dimaksud adalah bukan sholat fardu di bulan Ramadan, tetapi maksudnya adalah sholat malam di bulan Ramadan. Nama lainnya setelahnya ada yang memberikan nama sholatu tarawih. Sholatu at-tarawih ini adalah nama lain dari qiyamu Ramadan. Kenapa dinamakan sholatu tarawih? Karena qiyam Ramadan ya dilakukan oleh Nabi SAW dengan memperbanyak istirahat. Beliau dua rakaat, ya dua rakaat, karena dua rakaat ini panjang-panjang, setiap rakaatnya panjang. Akhirnya beliau setelah dua rakaat istirahat, ya. Kemudian setelah itu sholat lagi dua rakaat, panjang lagi. Setelah itu istirahat, ya agak lama, dan seterusnya. Sehingga karena banyak tarwih, tarwih dan tarwih, akhirnya dinamakan dengan sholat tarwih. Ini adalah nama lain dari qiyamu Ramadan. Ya, nama lain dari qiyamu Ramadan. Dan sebagian menamakan dengan tahajud. Dan ini adalah penamaan yang umum, karena tahajud itu dilakukan di luar Ramadan juga. Tahajud yang dilakukan di malam-malam bulan Ramadan dinamakan dengan tarawih. Jadi baik dinamakan dengan qiyamu Ramadan, atau dinamakan dengan tahajud di bulan Ramadan, atau dilakukan atau dinamakan dengan salatu tarawih, la musyahata fil istilah. Ya, tidak ada masalah yang di dalam masalah penggunaan istilah saja, maknanya sama. Ya. Dan qiyam Ramadan ini memiliki keutamaan khusus yang tidak dimiliki oleh qiyam yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Akan datang penjelasannya. Dan dia adalah sunnah, pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, secara berjamaah di dalam masjid, di Masjid Nabawi, selama beberapa hari oleh beliau. Dan saat itu beliau melakukan sendiri, kemudian di belakangnya ada sahabat yang ikut berjamaah. Kemudian setelah itu pada malam berikutnya, karena di pagi harinya para sahabat yang ikut tadi mereka cerita, tadi malam kita sholat malam bersama Nabi. Maka pada hari berikutnya tambah banyak orang yang sholat di belakang Rasulullah SAW, dan pada hari yang ketiga lebih banyak lagi. Ya, pada hari yang keempat full. Ya, sampai akhirnya Nabi SAW tidak keluar. Ya, beliau tidak keluar dari rumahnya, ditunggu sampai ya dari habis isya. Ya, ditunggu sampai sebelum pertengahan malam belum keluar juga. Pas pertengahan malam juga belum keluar. Mungkin setelah pertengahan malam belum keluar juga. Ya. Sampai subuh juga belum keluar. Kalau antum, jam 10 sudah bubar lah mungkin ya. Enggak, ini para sahabat, mereka ingin sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas sholat subuh beliau baru keluar. Ya, setelah subuh baru beliau mengatakan, saya melihat apa yang kalian lakukan tadi malam dan tidak menghalangiku keluar. Ya, kecuali karena aku takut seandainya sholat ini diwajibkan atas kalian. Akhirnya ditinggalkan oleh Nabi SAW, yaitu sholat berjamaah di bulan Ramadan, yaitu sholat malam di bulan Ramadan, sampai beliau meninggal dunia. Dan di zaman Abu Bakar, 2 tahun beliau menjadi khalifah, juga tidak dihidupkan. Mungkin karena kesibukan dengan perang, ya, melawan orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak membayar zakat. Baru di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keadaan mustaqir, mulai ada agak stabil. Ya, pas datang bulan Ramadan, beliau melihat orang pada sholat di Masjid Nabawi sendiri-sendiri. Ya, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di samping kanan, samping kiri. Akhirnya beliau ya berijtihad untuk mengumpulkan mereka di belakang satu imam. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, dan manusia sholat di belakang Ubay. Dan saat itu jumlah rakaatnya adalah 20 rakaat, ditambah witir 3 rakaat. Ya, kemudian beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ni'matil bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Kenapa beliau mengatakan demikian? Bid'ah di sini bukan bid'ah secara syariat, tapi bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Kenapa beliau mengatakan ini sesuatu yang baru? Karena sudah lama. Ya, baru sekarang dihidupkan kembali. Sehingga seakan-akan itu adalah sesuatu yang baru. Dan maksud beliau adalah menghidupkan. Ya. Kenapa tidak dinamakan bid'ah secara syariat? Karena dia pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau pernah dilakukan oleh Nabi, tidak benar dinamakan dengan bid'ah. Ya, karena itu dibawa ucapan beliau, ni'matil bid'atu hadhihi, adalah bid'ah secara bahasa. Demikian ya ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i yang dinukil dari beliau, bahwasanya beliau membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa, atau ucapan Ibnu Hajar, atau yang lain. Ya, karena mereka, para imam-imam, adalah orang yang sangat ketat di dalam masalah bid'ah ini. Dan apalagi Imam Syafi'i rahimahullah yang dikenal dengan termasuknya terhadap sunnah. Yang jelas akhirnya itu menjadi sunnah. Dan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab menunjukkan bahwasanya sholat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang diceritakan oleh Aisyah, beliau tidak menambah dari 11 rakaat, itu bukan pembatasan bahwasanya sholat malam hanya 11 rakaat saja. Ya, buktinya Umar bin Khattab, dan beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Dan Nabi SAW mengatakan iktadu billadaini min ba'di, hendaklah kalian mengikuti dua orang ini setelahku. Dan saat itu juga ada para sahabat, dan tidak ada di antara mereka yang mengingkari ya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu pendapat yang benar, yang lebih kuat, bahwasanya sholat malam ya ini tidak ada batasan rakaatnya. Ya, dan Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ya, beliau hanya membatasi dengan apabila datang waktu subuh. Salatul laili mathna mathna, wa idza khasyya ahadukum as-subha falyusalli rak'atan wahidah aw tara lahu ma qad shalla. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Beliau enggak membatasi dengan sholat malam itu 11 saja misalnya, atau 13. Beliau hanya mengatakan dua rakaat, dua rakaat. Kemudian beliau mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian takut datang waktu subuh, maka adalah dia sholat satu rakaat yang mewitiri apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Berarti batas sholat malam bukan dibatasi dengan bilangan rakaat, tetapi dibatasi dengan waktu fajar, waktu subuh. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, dan ya kurang benar yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan sholat lebih dari 11 rakaat maka dia telah melakukan bid'ah, sehingga dia tidak mau sholat di belakang orang yang sholat 23 rakaat. Kalau sebabnya adalah karena terlalu cepat, mungkin. Tapi kalau meyakini bahwasanya ya itu adalah bid'ah yang mungkarah, sehingga dia tidak sholat di belakang orang yang sholat 23 rakaat, maka ini tidak benar. Dan yang dilakukan di Haramain, Makkah dan juga Madinah, ini di sana 23 rakaat. Ya. dan melihat keadaan manusia. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat 11 rakaat, maka beliau memperpanjang setiap rakaat. Oleh karena itu ada salat tarawih tadi. Ya. Kemudian ketika manusia keadaan mereka sudah tidak seperti para salaf dahulu dan ingin meringankan mereka, maka rakaatnya diperbanyak lebih dari 11 rakaat, tetapi bacaannya diperpendek. Ya, bacaannya diperpendek, tapi rakaatnya diperbanyak. Ya, kita ingin meniru mereka, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sebagian ada yang tetap 11 rakaat dan bacaannya juga diperpendek. Ya. Sudah bacaannya diperpendek dan rakaatnya tetap 11 rakaat. Maka kita mengamalkan hadis saddidu wa qarimu. Hendaklah kalian berusaha untuk pas meniru mereka. Kalau tidak mampu, ya mendekati. Kalau memang tidak bisa seperti mereka dalam panjangnya, ya dalam panjangnya, maka kita perbanyak rakaat, ya meskipun kita perpendek bacaannya. Nah, kemudian beliau mendatangkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, qama Ramadan, barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan. Dan ini bisa berjamaah, bisa sendiri-sendiri. Bisa berjamaah, bisa sendiri-sendiri. Yang afdal berjamaah. Baik. Dan pahala ini mencakup atau bisa dia dapatkan baik di masjid maupun di rumah. Seandainya ada seorang wanita salat tarawih sendirian di bulan Ramadan di rumahnya, maka dia mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis man qama Ramadan, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, yaitu baik di masjid atau di rumahnya, baik berjamaah atau bersama orang lain, baik yang 11 rakaat maupun yang 23 rakaat, bahkan yang kurang dari 11 atau lebih dari 23. Semuanya dinamakan dengan qiyamu Ramadan. Ya, semuanya dinamakan dengan qiyamu Ramadan. Imanan wa ihtisaban. Ini dua syarat, harus ada. Imanan, beriman. Ya, melakukan salat malam tadi karena percaya, beriman bahwasanya salat malam ini disyariatkan. Ya, beriman bahwasanya sholat malam ini disyariatkan. Wahtisaban, dan dia mengharap pahala dari Allah. Keluar darinya orang yang riya, atau orang yang melakukan sholat malam karena hanya ingin sehat atau enggak enak sama temannya. Berarti di sini sudah tidak ihtisaban lagi. Ihtisaban artinya dia mengharap pahala dari Allah. Dan ini menunjukkan tentang ahamiyatul ikhlas di dalam setiap amalan. Ya. Kalau dia tidak ikhlas dalam melakukan qiyam di bulan Ramadan, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bukan hanya yang hari ini saja, atau dua hari ini, atau seminggu ini, tapi yang telah lalu, berarti semenjak ditulis atasnya dosa. Dan ini adalah keuntungan dan pahala yang besar bagi orang yang melakukan sholat malam di bulan Ramadhan. Sekali sholat malam dengan ikhlas dan iman, diampuni dosanya yang telah lalu. Bagaimana seandainya dia setiap hari yang menjaga sholat malam ini? Maka diharapkan orang yang demikian keluar dari bulan Ramadhan dalam keadaan dia bersih dari dosa. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya dosa yang dimaksud di sini adalah dosa yang kecil. Adalah dosa yang kecil. Mereka berpendapat bahwasanya dosa-dosa yang dihilangkan dengan sebab amal soleh, ya, seperti sholat ke sholat berikutnya, umroh ke umroh berikutnya, as-salawatul khams wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma idza tunibatil kabair, maka yang bisa dihilangkan dengan amal soleh hanyalah dosa-dosa kecil saja. Ya, makanya tadi dalam hadis idza tunibati al kabair, apabila dijauhi dosa besar, berarti yang dihilangkan tadi adalah dosa kecil. Kalau dosa besar, maka tidak dihilangkan atau tidak hilang kecuali dengan taubat yang nasuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Ya. Dosa besar ini hanya bisa dihilangkan dengan bertaubat kepada Allah. Jadi dosa berzina, dosa minum khamr, dosa riba, enggak bisa mengandalkan dengan amal soleh saja. Harus disertai dengan taubat. Ya, tidak bisa dia ya kemudian udah nanti kan dosa riba saya kan tiap tahun dihilangkan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Dengan sholat malam di bulan Ramadan. Dengan sholat ya 5 waktu. Ya, enggak bisa. Itu untuk dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar, maka harus tetap dia bertobat. Yang memenuhi 3 syarat, menyesal, meninggalkan, dan berazam untuk tidak melakukan di masa yang akan datang. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Taib. Hadis yang selanjutnya, 698. وعلم عليك رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الآخر من رمضان شد معزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها dan dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, apabila beliau memasuki 10 hari yang terakhir, ay al-ashrul akhir min Ramadan, apabila memasuki 10 hari maksudnya adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarung beliau, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang apa yang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadhan. Beliau melihat setiap tahun, ya, kalau sudah bulan Ramadhan, memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadhan, ternyata beliau lebih banyak dan lebih kencang ibadahnya. Secara umum di bulan Ramadhan, Nabi SAW lebih giat ibadahnya dibandingkan selain bulan Ramadhan. Baik, ya, membaca Al-Qur'annya sebagaimana dalam hadis bagaimana beliau mudarasah dengan Jibril 2 kali. Kemudian sedekahnya juga demikian. Beliau adalah orang yang sangat dermawan, dan kalau sudah di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ya, salat malamnya juga demikian. Jadi secara umum di bulan Ramadan beliau lebih kencang di dalam ibadah sebelum daripada sebelum Ramadan. Nah, ketika memasuki 10 hari yang terakhir, ternyata beliau lebih lagi di dalam beribadah kepada Allah. Sampai disebutkan oleh Aisyah, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan kainnya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah, ini adalah kinayah, maksudnya adalah menunjukkan orang yang sungguh-sungguh lagi. Seperti kalau kita menyingsingkan lengan baju misalnya, dia menyingsingkan lengan baju, ya maksudnya adalah berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, ya, atau berusaha keras, ya banting tulang misalnya, maksudnya apa itu? Ya, berusaha keras, bukan membanting tulang, bukan. Ya, memeras keringat, sama. Ya, maksudnya berusaha juga, bukan meres keringat sendiri, bukan. Ya, itu maksudnya. Syadda mi'zarahu, maksudnya adalah mengencangkan sarungnya. Ya, tapi ada yang mengatakan bahwasanya syadda mi'zarahu di sini adalah beliau tidak mendatangi istrinya. Jadi kalau 20 malam yang pertama beliau masih di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah, "Uhilla lakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum," boleh di malam hari. Ya, tetapi ketika memasuki 10 hari yang terakhir, maka beliau syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ya izarnya. Ya, maksudnya adalah tidak mendatangi istrinya. Dan tentunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lebih tahu tentang masalah ini daripada yang lain. Baik. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya dengan ibadah maksudnya. Ya, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, dengan salat, dengan zikrullah. Ya, itu namanya menghidupkan malam. Ya, dan jadi maksud adalah menghidupkan malamnya dengan ibadah. Adapun orang menggunakan malamnya hanya untuk istirahat, untuk tidur, berarti dia mematikan malamnya. Tapi kalau menghidupkan malamnya, maksudnya adalah bangun, ya, dan digunakan untuk beribadah. Tapi kalau orang begadang, ngobrol satu malam, dinamakan menghidupkan malamnya atau mematikan itu? Ya, ini hakikatnya adalah mematikan malamnya. Ya, mematikan malamnya dari ibadah, tapi dia menghidupkan malamnya dengan begadang. Dimaksud dengan menghidupkan malam di sini adalah menghidupkan malam beliau dengan ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya di malam-malam sebelumnya beliau masih gunakan untuk istirahat. Ya, masih digunakan untuk istirahat. Mungkin sebagian besar malamnya pada 20 hari yang pertama atau 20 malam yang pertama, ya seperti kita lah, sebagian besarnya masih digunakan untuk istirahat. Tapi kalau sudah 10 malam yang terakhir, mungkin beliau tidak tidur semuanya selama satu malam, atau seandainya seseorang sebagian besar malam dia tidak tidur, itu sudah dinamakan dengan menghidupkan malam. Jadi menghidupkan malam bisa dua artinya, bisa menghidupkan semalam suntuk tidak tidur, dan ada sebagian kita yang kuat demikian, atau ya dia tidak tidur sebagian besar malam, dia tidur mungkin 1 jam, 1.5 jam, ya dia tidur 1 jam, 1.5 jam, tetap dinamakan apa? Menghidupkan malam, karena dia menghidupkan sebagian besar malamnya. Jadi sunnahnya pas 10 malam yang terakhir antum kurangi tidur, ya minimal. Kalau mau tidur, tidur sebentar lah. Antum sudah enggak kuat baca Quran, tidur 1 jam, 1.5 jam, bangun lagi. Dan ini tentunya lebih terkontrol kita apabila kita berada bersama orang lain di dalam masjid. Ya, melihat loh, di samping sudah bangun sedang baca Quran, yang satunya sedang sholat, tergugah hati kita untuk bersama-sama mereka untuk beribadah. Ya. Wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dan beliau membangunkan keluarganya. Ya. Membangunkan keluarganya itu membangunkan mereka dari tidur. Dan keluarganya di sini maksud ya masuk di dalamnya adalah istri-istri beliau. Dan sebagaimana yang kita tahu, beliau berada di dalam masjid pada hari-hari tersebut. Bagaimana beliau bisa membangunkan mereka? Ya, karena rumah-rumah istri-istri Nabi menempel dengan masjid. Ya, rumah-rumah istri-istri Nabi menempel dengan Masjid Nabawi. Ya, seperti rumah Aisyah. Ya, oleh karena itu dengan mudah sekali beliau membangunkan mereka. Baik, kenapa beliau membangunkan keluarganya? Karena beliau tahu bahwasanya malam-malam ini adalah malam-malam yang berbarokah. Allah menurunkan banyak keberkahan, apalagi di situ ada kemungkinan malam Lailatul Qadar. Dan beliau sebagai seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab atas keluarganya, bukan hanya di dalam masalah nafkah, tetapi juga masalah tarbiyah. Beliau juga ingin masuk surga dan ingin keluarganya masuk surga. Dan masing-masing dari kita akan ditanya oleh Allah tentang keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan seorang laki-laki itu menjadi pemimpin bagi keluarganya. Oleh karena itu beliau melihat mas'uliyah ini, tanggung jawab ini, dan beliau ingin keluarganya juga mendapatkan pahala. Sebagaimana seseorang ingin keluarganya mendapatkan kenikmatan dunia, ya ingin dia makan enak, ingin dia punya rumah, ingin dia punya demikian dan demikian, maka harusnya semangat dia ya supaya keluarganya ini istiqamah, beramal soleh, ini lebih besar. Makanya beliau bangunkan. Ya, jangan sampai keluarganya ketinggalan. Masalah dia bangun atau tidak bangun, ya, itu yang kedua. Yang penting dia sebagai seorang kepala rumah tangga berusaha. Ya, tentunya dengan cara yang lembut, ya, bukan diguyur dengan air misalnya. Dengan lembut tentunya, insya Allah bisa. Diomongi dulu sebelumnya, nanti saya bangunin ya jam sekian. Ya, ini hari-hari ini, ya, hari-hari ini adalah hari-hari Allah memberikan banyak pahala dan seterusnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nah, hadis yang setelahnya. Bismillah, qala wa alif rahimullah. Wa anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-akhwakhira min ramadhan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Muttafaqun alaih. Baik. Setelah beliau mendatangkan hadis yang pertama dan yang pertama adalah tentang qiyam. Ya, kemudian yang kedua ini berkaitan dengan masalah menghidupkan malam, yaitu di antaranya adalah dengan melakukan salat malam di bulan Ramadan. Dan hadis yang kedua ini juga bisa dibawa kepada i'tikaf. Ya, isyarat kepada i'tikaf. Hadis yang ketiga berkaitan dengan i'tikaf. Wa anha, dan dari beliau, yaitu dari Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadhan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beri'tikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadhan. Hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkan beliau. Ya, dan beliau mendapatkan bulan Ramadan setelah diwajibkan berpuasa di dalamnya 9 kali. Dan Aisyah menceritakan setiap masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan beliau beriktikaf. sampai beliau meninggal dunia. Diambil dari sini yang pertama disyariatkannya itikaf. Kemudian yang kedua, ini adalah sunnah muakkadah karena Nabi tidak pernah meninggalkannya sampai beliau meninggal dunia. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di, kemudian istri-istri beliau beritikaf setelah beliau, yaitu setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mereka beritikaf, menunjukkan bahwasanya itikaf bukan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan bahwasanya wanita juga disyariatkan untuk beriktikaf dengan dua syarat. Syarat yang pertama, mendapat izin dari walinya. Kalau dia adalah seorang istri, mendapatkan izin dari suaminya. Kalau dia adalah anak wanita, mendapatkan izin dari bapaknya misalnya, atau wali yang lain. Kemudian yang kedua, aman dari fitnah, yaitu tempat wanita tersebut beritikaf ini aman dari fitnah, bukan daerah yang dikhawatirkan di situ ada banyak orang yang nakal misalnya. Taib. Kalau terpenuhi dua syarat ini, maka silahkan dia beritikaf, dan hendaknya wali, ya seorang suami atau seorang bapak, bertaawun dan menolong ya seorang wanita yang memang ingin kebaikan. Ya, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamna'u ima'allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita dari masjid-masjid Allah. Kalau memang itu adalah kebaikan, daripada wanita yang ya menginginkan untuk pergi ke tempat-tempat yang di situ banyak ghaflah. Ya, kalau dia ingin melakukan itikaf, maka ini kebaikan yang besar. Ya, dan bahkan kalau bisa suaminya juga ikut beriktikaf kalau memang keadaan memungkinkan, dan saya tahu ada di sana suami istri yang setiap tahun niat untuk melakukan itikaf di Masjidil Haram setiap tahun. Jadi memang mengumpulkan hartanya ingin melakukan itikaf setiap tahun di Masjidil Haram. Baik. Kemudian itikaf tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia dan berbarakah, sehingga dinamakan dengan Lailatul Qadar karena qadarnya, karena kedudukannya. Dan ada yang mengatakan karena di situ ditentukan takdir Allah selama satu tahun. Dan keutamanya di antaranya disebutkan dalam surat Al-Qadr. Ya, pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diturunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Ucapan wa ma adraka ma ini menunjukkan pentingnya apa yang disebutkan tadi. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Taib. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Apa maksudnya malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan? Kalau antum beribadah pas di malam tadi, misalnya antum membaca Al-Quran dapat 1 juz, dilipat gandakan oleh Allah, ya, sehingga antum ya seakan-akan membaca ya selama 83 tahun. Jadi 1 juz dikali 83 tahun. Ya, makanya adalah pahala yang besar. Taib. Kalau antum sholat di malam itu juga demikian. Ya, antum sholat malam misalnya 11 rakaat di malam itu dilipat gandakan oleh Allah, ya seakan-akan antum beribadah selama sholat malam selama 83 tahun, bahkan khairun dalam ayat, lebih baik daripada 1000 bulan, berarti lebih baik daripada pahala yang selama 83 tahun. Siapa di antara kita yang bisa meyakinkan dirinya sampai 60 tahun, apalagi sampai 83 tahun? Dan seandainya sampai 83 tahun, belum tentu kita kuat untuk beribadah. Itu pun ya masih di dalam waktu kita atau umur kita banyak kelalaian, banyak maksiat dan lain-lain. Tapi kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi 83 tahun maksudnya dipenuhi dengan ibadah. Dipenuhi dengan ibadah. Makanya para salaf, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang masih semangat untuk mendapatkan malam ini. Demikian pula para salaf. Ya. Dan ini adalah keberkahan tersendiri bagi umat ini. Dan sebagian mengatakan seandainya Allah SWT tidak memberitahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Ya, Allah hanya memberitahu satu tahun itu ada malam Lailatul Qadar. Seandainya ada salah seorang di antara kita dari semenjak bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah setiap malam dia di masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka itu bukan ya sesuatu yang berlebihan. Ya, seandainya dia khususkan satu tahun tadi untuk mencari malam Lailatul Qadar itu, maka itu bukan sesuatu yang berlebihan. Karena yang dia cari memang sesuatu yang sangat besar. Satu tahun untuk mendapatkan 83 tahun. Apalagi Allah SWT sudah banyak memberikan keringanan bagi kita. Diberitahukan kepada kita di bulan apa? Di bulan Ramadan. Itu pun dipersempit lagi. Kapan? 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nikmat atau tidak itu? Nikmat sekali. Diberitahukan kepada kita pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Hanya 10 hari saja antum bersungguh-sungguh. Bukan setahun. Itu pun ada pemberitahuan lagi pada malam-malam witir. Itu pun diberitahukan lagi pada malam 27. Ini rahmat di atas rahmat. Ya, kasih sayang di atas kasih sayang. Apa lagi yang kita inginkan? Apakah setelah ini kemudian kita berpaling? Ya, kemudian tidak mau memanfaatkan iktikaf ini padahal kita sudah diberitahu. Ya, maka ini kerugian yang besar. Makanya dalam hadis, man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang tidak mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar tadi, sungguh dia diharamkan dari sesuatu yang besar. Rugi sekali orang yang tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, oleh karena itu niatkan, apalagi masih pemuda, belum ada anak-anaknya, belum ada tanggung jawab. Ya, maka manfaatkan 10 hari yang terakhir ini untuk ya bisa beriktikaf. Kalau antum sudah beristri, belum tentu bisa. Ya, apalagi ada anak, apalagi istri sedang sakit. Ya, tidak bisa antum tenang berada di dalam masjid. Ya, maka jangan menunggu. Ya, selama masih ada waktu, masih ada kesempatan, ya kita menghidupkan sunnah itikaf ini. Dan alhamdulillah, di zaman sekarang banyak kemudahan. Beda dengan zaman dulu, mungkin masih asing orang melakukan itikaf. Sekarang sudah banyak masjid-masjid yang siap untuk melayani orang-orang yang ingin itikaf gratis. Antum tinggal ya membawa peralatan, semuanya dilayani, baik iftarnya, baik sahurnya. Belum nanti di sana ada kajiannya. Ya, maka ini ya tidak ada hujah lagi bagi kita. Tinggal azam dan kemauan dari masing-masing dari kita untuk melakukan i'tikaf ini. Baik, setelahnya Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال المؤلف وانحى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه. وعنها dan dari Aisyah قالت beliau mengatakan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila memasuki atau ingin beriktikaf, beliau salat subuh kemudian memasuki tempat iktikafnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis ini bahwasanya mulainya iktikaf adalah subuh tanggal 21. Jadi salat subuh, sebelum subuh itu sudah di masjid. Salat subuh, ya, setelah salat subuh memasuki tempat iktikaf. Dan ada yang mengatakan pendapat yang lain bahwasanya iktikaf itu dimulai maghrib malam tanggal 21. Sekarang tanggal 20, misalnya besok tanggal 21, maghrib nanti sebelum maghrib antum sudah di masjid. Dan pendapat yang lebih kuat pendapat yang kedua ini, yang mengatakan bahwasanya iktikaf dimulai maghrib malam tanggal 21. Karena malam tanggal 21 ini termasuk 10 malam yang terakhir, dan dia malam ganjil yang dikabarkan oleh Nabi bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil. Jadi kalau kita mulai masuknya subuh besok, ada kemungkinan kita sudah ketinggalan malam Lailatul Qadar tadi malam. Ya, karena kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil. Ya, malam 21, malam 23. Adapun hadis ini, maka pemahamannya bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mulai itikaf dari maghrib kemarin. Kemudian pada subuh tersebut, setelah beliau sholat subuh, beliau kembali ke tempat iktikafnya. Karena demikian orang yang beriktikaf, beliau masing-masing dari kita memiliki tempat khusus. Ya, ada yang di sebelah sana, ada yang punya, ya, ada yang punya kemah. Ya, yang jelas, ya, masing-masing memiliki tempat khusus dan sunahnya jangan pindah-pindah iktikaf. Antum punya, ya, tempat sendiri. Ya, yang di situ antum beriktikaf. Baik, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini setelah salat subuh beliau kembali ke mana? Ke tempatnya. Jadi tidak berdiam diri di tempat imam, tapi kembali ke mu'takafnya. Ya, dengan demikian yang bisa dijamak antara dua perkara ini. Nah, setelahnya qala mu'allif rahimahullahu taala wa anha qalat in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masajid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita ila li hajah idza kana mu'takifan. Muttafaqun alaihi wa lafdhul bukhari. Dan dari Aisyah wa anha beliau mengatakan qalat in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu. Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau memasukkan kepalanya kepadaku. Wa huwa fil masjid, dan beliau berada di dalam masjid. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya rumah Aisyah itu berada di sebelah Masjid Nabawi, bahkan menempel. Jadi kalau kita menghadap ke arah, ya, kiblat, maka rumah beliau di sebelah kirinya sini. Ya. Aisyah menceritakan ketika Nabi beriktikaf, beliau berada di dalam masjid, beliau mengeluarkan kepalanya dan memasukkan kepalanya di kamar Aisyah. Jadi keluar kepala langsung masuk ke kamar Aisyah. Fa urajjiluhu, kemudian aku menyisir rambut beliau. Dari sini kita tahu, ya, bahwasanya adab orang yang beriktikaf, di antara adab utamanya adalah memang dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali karena sesuatu yang memang harus. Ya, seperti misalnya buang hajat, ya, kecil maupun besar. Ya, atau makan minum sahur atau iftar, kalau memang tidak ada yang membantu dia membawakan makanan, maka boleh dia keluar untuk mencari makanan. Boleh dia keluar untuk mencari makanan. Taib. Sehingga Nabi SAW di sini beliau tidak keluar dari rumahnya kemudian minta disisiri oleh Aisyah, tapi beliau cukup mengeluarkan kepala beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwasanya seorang yang beriktikaf boleh dia mengeluarkan sebagian anggota badannya, dan ini tidak membatalkan iktikafnya. Ya, misalnya ada orang yang antar makanan, antum ya mengeluarkan tangan antum ngambil makanannya, minumannya, boleh. Ya, yang membatalkan kalau antum keluar dari masjid tidak ada keperluan. Ya, tidak ada keperluan. Ini yang membatalkan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bahwasanya orang yang beriktikaf juga tetap diperintahkan untuk menjaga kebersihan dirinya, kerapian dirinya. Bukan berarti orang beriktikaf kemudian acak-acakan, ya, kemudian nggak mau mandi, nggak mau sisiran, pakainya juga ya lusuh misalnya, enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjaga ya kerapian beliau. Kemudian juga menunjukkan tentang akhlak beliau kepada istrinya. Beliau tidak malu. Coba kalau antum yang ya seperti itu, malu enggak antum? Hah? Ada teman-teman antum di sini, antum disisirin istri ya, ngeluarkan kepalanya. Mungkin ini kurang kerjaan apa orangnya ya. Tapi enggak, ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya adalah orang yang mulia, orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya, orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kebesaran hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masjid, dan beliau berada di dalam masjid. Fa urajjiluhu, maka aku menyisir beliau. Wa kana la yadkhul bait illa li hajah. Dahulu beliau tidak memasuki rumah kecuali karena memang ada keperluan. Kalau enggak ada keperluan, maka beliau tidak memasuki rumah. Seperti misalnya makan atau minum. Idza kana mu'takifan, apabila beliau dalam keadaan beriktikaf. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, wa lafdhu lil Bukhari, dan lafadznya adalah milik al-Imam al-Bukhari. Kemudian juga di antara faedah yang bisa diambil, ya Aisyah saat itu dalam keadaan haid. Dan dia tidak, kenapa bukan dia yang masuk ke masjid? Karena dia dalam keadaan haid, dan tidak boleh seorang wanita yang haid ya berdiam diri di dalam masjid. Dan menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita yang haid tidak najis. Ya, boleh. Ya, menyentuh wanita yang haid boleh. Dan ini ya tentunya berlainan dengan akidah orang-orang Yahud yang mereka mengatakan, atau keyakinan orang Yahudi yang meyakini bahwasanya wanita yang haid itu najis, sehingga tidak mendekati wanita yang haid. Adapun orang-orang Nasara, maka mereka berlebihan ya, mereka mendatangi wanita yang haid. Ya, berlebihan ya, sehingga mereka mendatangi wanita yang haid. Adapun agama Islam ini, maka pertengahan. Tidak mendatangi mereka ya, karena Allah SWT melarang yang demikian. Ya, tetapi juga tidak menajiskan mereka, tidak menganggap bahwa menyentuh mereka adalah najis. Taib, hadis yang selanjutnya. Bah, thumma qala al-mu'allif wa anha qalat as-sunnatu 'ala al-mu'takifi an la ya'uda maridan wa la yashada bi jinazatan wa la yamass wa la yamassa imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruja li hajah illa lima la labudda lahu minhu wala i'tikafa illa bi shaumin wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in rawahu Abu Daud wala ba'sa bi rijalihi illa anna rajiha jiha waqfun akhirin. Ya, wa anha, yaitu dari Aisyah, qalat, beliau mengatakan, as-sunnatu 'ala al-mu'takif alla ya'uda maridan. Yang sunnah, maksudnya adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan maksud sunnah di sini bukan mustahab. Ya, bukan anjuran, bukan. Tapi maksudnya as-sunnah di sini maksud yang sesuai dengan agama kita. Ya, yang sesuai dengan agama kita. Ya, menurut agama, alal mu'takif, bagi orang yang beriktikaf, ala di sini adalah kewajiban berarti. Kewajiban orang yang beriktikaf, alla ya'uda maridhan. Jangan dia menengok orang yang sakit. Sekali lagi, orang beriktikaf itu dia memutuskan hubungan dengan manusia. Sehingga dia tidak berhubungan dengan mereka kecuali memang dalam keadaan darurat. Ya. Sementara menengok orang yang sakit ini bukan perkara yang darurat. Sehingga orang yang mu'takif maka dia tidak menengok orang yang sakit. Wala yashhadu janazah, dan dia tidak mengikuti jenazah. Dia berada di masjid. Kalau mengikuti jenazah kan berarti dia pergi ke kuburan misalnya, atau menyolatkan dia di rumah. Wala yamassu imra'atan, dan dia tidak boleh mendatangi istrinya. Wala yubashiraha, dan juga tidak boleh memubasyarah, maksudnya adalah menyentuh kulitnya dengan memeluknya misalnya, meskipun tidak sampai mendatangi istri, maka ini juga tidak diperbolehkan. Tapi kalau maksudnya hanya sekedar seperti tadi, ya, misalnya disisiri oleh istrinya, dan ini tentunya harus menyentuh, ini enggak masalah. Tapi kalau sampai memeluk, maka ini tidak diperbolehkan, apalagi yang lebih jauh daripada itu. Wala yakhruju li hajatin illa lima labudda lahu minhu, dan tidak boleh dia keluar, ya, untuk suatu keperluan kecuali yang memang harus dia keluar. Ya, seperti tadi buang air besar maupun kecil, atau mandi apabila dia memang diwajibkan untuk mandi, atau ya makan dan juga minum kalau memang tidak ada yang mengantar makan dan juga minumannya. Wa'tikaf illa bisaum, dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan berpuasa. Maksudnya adalah tidak ada i'tikaf yang sempurna, yang lebih sempurna kecuali dengan diiringi dengan puasa. Ini bukan syarat. Jadi tidak disyaratkan orang yang beriktikaf harus berpuasa. Tapi seandainya dia berpuasa itu lebih sempurna. Kenapa demikian? Antum tahu bahwasanya i'tikaf ini adalah mengkhususkan diri. Kalau dia dalam keadaan puasa, maka dia tidak akan disibukkan oleh mencari makan, mencari minum, tidak akan memikirkan makan minum. Ya. Tapi kalau dia tidak berpuasa, maka dia akan mungkin ingat pizza, ya, ingat apa, lontong, ingat mie ayam dan lain-lain. Tapi kalau dia dalam keadaan apa, berpuasa, enggak ingat semua itu, khusus untuk beribadah. Ya, yang ada dalam pikiran dia programnya habis ini baca satu juz, habis sholat duhur dua juz dan seterusnya, itu yang dia pikirkan. Tapi kalau dia tidak berpuasa, maka banyak programnya. Ya, siang makan apa, malam makan apa dan seterusnya. Makanya afdolnya adalah dalam keadaan berpuasa. Dan Nabi SAW ketika beriktikaf, ya, tentunya beliau dalam keadaan berpuasa karena saat itu di bulan Ramadan. Ya, tetapi ini bukan syarat. Seandainya kita ingin beriktikaf di luar bulan Ramadan, tapi kita tidak berpuasa, boleh. Dalilnya, ya, diantaranya adalah ucapan Umar. Beliau pernah mengabarkan kepada Nabi SAW, ya, beliau pernah bernadar di zaman jahiliyah, bernadar untuk berpuasa beriktikaf satu malam. Beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Kemudian Nabi mengatakan, "Aufi binadrik, hendaklah engkau menyempurnakan nadarmu." Ya, beliau bernadar untuk beriktikaf selama satu malam. Dan malam ini bukan waktu untuk berpuasa. Waktu berpuasa adalah siang hari. Menunjukkan bahwasanya itikaf tidak diharuskan berpuasa. Tapi dia adalah afdhaliyah karena memang lebih konsen kalau seseorang berpuasa. Jadi ucapan beliau wala itikafa illa bisaum, maksudnya adalah wala itikafa afdhal illa bisaum. Wala itikafa illa fi masjidin jami', dan tidak ada itikaf kecuali di masjid yang jami', yaitu masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah, Kenapa demikian? Karena kalau sholat atau kalau masjidnya tidak digunakan untuk sholat berjamaah, ya dia terpaksa harus keluar untuk mencari masjid yang digunakan untuk berjamaah. Tapi kalau di situ memang digunakan untuk berjamaah, maka dia tidak perlu keluar lagi. Dan ini menunjukkan bahwasanya itikaf tidak dilakukan di rumah, ya, atau di ruangan sekolah misalnya, tapi dilakukan di masjid, dan masjid pun yang digunakan untuk sholat berjamaah. Apakah disyaratkan untuk yang beritikaf harus masjidnya adalah digunakan untuk sholat Jumat? Maka ada khilaf, dan seandainya seseorang bisa mendapatkan masjid yang di situ untuk sholat berjamaah dan untuk sholat Jumat, maka ini lebih afdal, ya, karena dia tidak perlu lagi ketika hari Jumat untuk mencari masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Tapi seandainya dia tidak menemukan yang demikian, silahkan dia itikaf di masjid tersebut yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Dan kalau sudah waktunya datang Jumatan, menjelang Jumatan dia datang ke masjid tersebut, kalau sudah selesai langsung dia pulang lagi dan kembali ke tempat iktikafnya. Ya. Beliau mengatakan rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wala ba'sa bi rijalihi, dan tidak masalah terhadap rawi-rawinya, illa anna rajih waqfu akhirih, kecuali ya bahwasanya yang rajih yang terakhir, yaitu ucapan yang terakhir wala i'tikafa illa fi masjidin jami', ini adalah ucapan yang mauquf, yaitu ucapan Aisyah, ya, bukan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang selanjutnya. Bismillah. Qala mu'allif wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal mu'taqifi shiyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi. Rawahu Daruqutniyu wal hakim wal raji'u waqfuhu aydun. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibn Abbas semoga Allah meridai keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa alal mu'takifi siyamun illa ayyaja'alahu ala nafsihi, bukan kewajiban orang yang beriktikaf berpuasa. Nah, ini menguatkan apa yang tadi disebutkan bahasanya i'tikaf yang sempurna itu memang dalam keadaan berpuasa. Laisa 'ala al-mu'takif siyam, tidak ada kewajiban bagi orang yang beri'tikaf untuk berpuasa, illa kecuali ayya ja'alahu 'ala nafsihi, kecuali dia mewajibkan atas dirinya, maksudnya adalah puasa nadar. Misalnya dia bernadar, saya bernadar untuk beri'tikaf dalam keadaan berpuasa. Nah, baru di sini wajib dia menunaikan nadarnya. Yufuna bin nadri, ya, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran. Kalau memang isi nadarnya adalah itikaf dalam keadaan berpuasa, nah di situ baru dia wajib untuk berpuasa. Tapi kalau tidak ada nadar, maka tidak ada kewajiban dia beritikaf dalam keadaan berpuasa. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni wal Hakim war Rajih waqfuhu aydan, dan yang lebih kuat bahwasanya ini mauquf, yaitu ucapan Ibnu Abbas. Berarti dia ucapan Ibnu Abbas tidak disandarkan kepada Nabi, ijtihad dari beliau. Ya, ijtihad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini yang insyaallah yang kuat bahwasanya orang yang beritikaf, ya, tidak diharuskan dia berpuasa. Dan menguatkan ini apa yang di nukil dari siapa tadi? Umar Ibn Al-Khattab yang bernadar untuk beritikaf di malam hari. Dan malam hari ini bukan tempat untuk berpuasa. Baik, hadis yang selanjutnya. Qala Malik rahimahullah ta'ala Ba'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rijalam min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam huru laylatal qadri fil manam isab il awair, faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aro ru'yakum kotawad do'at fisab il awair, famankana muttahariyah falyatahar roha fisabil awahir. Muttafaqun alaih. Ya. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibn Umar semoga Allah meridhai keduanya, anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam, bahwasanya beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada mereka lailatul qadr fil manam, ya, ketika mereka tidur mereka bermimpi, ya, melihat malam Lailatul Qadar fis sab'il awakhir. Terjadi malam Lailatul Qadar tersebut di 7 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, keinginan mereka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga yang mereka lihat di dalam mimpi mereka adalah seperti ini, terjadinya malam Lailatul Qadar itu kapan? Berbeda dengan kita, mimpinya apa? Macam-macam, ya. Kalau para sahabat, ya, mereka, ya, ham mereka adalah hamul akhirah, sehingga dalam mimpinya adalah mimpi kebaikan, sampai keinginannya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Ya, ternyata ini bukan hanya satu orang, rijalan min ashabin Nabi SAW, beberapa orang dari sahabat Nabi SAW. Bagaimana mereka berkeinginan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi, dan diberikan taufik oleh Allah, ya, karena kebersihan hati mereka, amal dan juga iman mereka, Allah menampakkan malam Lailatul Qadar ini kepada mereka ini, ya. Kemudian qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir, aku melihat bahwasanya mimpi kalian ini sama. Tawatu'at sama antara mimpi yang satu dengan yang lain. Fis sab'il awakhir, pada 7 malam yang terakhir. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fis sab'il awakhir. Maka barang siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, maka adalah dia mencarinya pada 7 malam yang terakhir. Pertama, ini menunjukkan, ya, ini adalah bocoran dari Nabi SAW, ya, kalau tadi disebutkan 10 hari yang terakhir, dipersempit lagi, terutama kita mencarinya pada 7 hari yang terakhir. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, apabila mimpi, ya, orang-orang yang beriman ini sama, ya, maka ini, ya, bisa dipastikan kebenarannya. Ya, apabila beberapa orang kok mimpinya sama, dan mereka adalah orang-orang yang thiqah, ya, orang-orang yang terpercaya, dan makna thiqah di sini tentunya, ya, orang yang memang dia dipercaya, bukan seorang ahlul bidah, ya, seorang ahlu sunnah, dia adalah seorang ahlu sunnah. Ya, dikenal dengan kejujurannya. Ya, kemudian sama mimpinya beberapa orang ini. Ya, maka ini bisa dijadikan pegangan. Dan tentunya ini adalah suatu yang jarang yang demikian. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selain ini juga ada, yaitu tentang azan. Ya, azan ini beberapa orang sahabat yang melihatnya. Ya. Kemudian akhirnya dia menjadi sebuah syariat. Ya, menjadi sebuah syariat. Adapun berlebih-lebihan dalam masalah mimpi seperti yang dilakukan oleh sufiyah, yang mereka, ya, sangat-sangat, ya, mendasarkan agamanya ini di atas mimpi, maka ini, ya, kesesatan tentunya. Sehingga sedikit-sedikit mereka mengatakan saya bermimpi bertemu Rasulullah, ya, saya bermimpi demikian dan demikian, kemudian membuat ibadah-ibadah yang baru dengan dasar mimpi, maka ini tidak dibenarkan yang demikian. Apalagi, ya, agama kita sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinan. Sehingga menambah-nambah agama, menambah-nambah ibadah dengan dasar mimpinya adalah sebuah kesesatan. Dengan mereka mengarang kitab khusus untuk ya masalah mimpi, dan apabila mengarang sebuah kitab akidah misalnya, menyebutkan di situ tentang kitabul manamat atau abwabul manamat, ya sangat perhatian sekali tentang masalah mimpi. Dan mungkin antum dengar yang demikian dari sebagian orang di zaman sekarang, ya ditanya sesuatu langsung menyebutkan mimpi, saya pernah bermimpi dan seterusnya. Ya karena memang mereka ya punya ihtimam, ya punya perhatian khusus tentang masalah mimpi ini. Jadi mimpi yang bisa dijadikan pegangan, kalau mimpinya adalah mimpi seorang nabi, ya mimpi seorang nabi ini adalah wahyu. Ya semua nabi kalau bermimpi itu bukan mimpi biasa, itu adalah wahyu. Makanya Nabi Ibrahim AS ketika beliau bermimpi, di dalam mimpinya menyembelih Ismail, itu adalah wahyu dari Allah. Ketika beliau mengabarkan kepada Ismail, ya bahwasanya aku melihat, ya di dalam mimpi bahwasanya anni adbahuk, aku menyembelihmu. Maka Ismail langsung paham, wah, ini wahyu dari Allah. Allah menyuruh Ibrahim untuk menyembelih saya. Ya, makanya dia mengatakan if'al ma tu'maru. Ya, kerjakan apa yang engkau diperintahkan dengannya, karena ini adalah perintah. Ya, itu mimpi seorang nabi adalah wahyu. Atau mimpinya adalah seperti ini, yaitu orang-orang yang beriman, yang dikenal keimanannya, kejujurannya, ternyata beberapa dari mereka sama mimpinya. Kemudian juga dengan kaidah ini tidak, ya kaidahnya diantaranya tidak menambah-nambah ibadah di dalam agama ini. Kalau isinya adalah menambah-nambah ibadah, maka jelas ini adalah mimpi yang batin. Taib. Faman kana mutaharriyah falyataharraha fis sab'il awakhir. Barang siapa yang ingin mendapatkannya, maka hendaklah dia mencarinya di 7 malam yang terakhir. Berarti semakin kesana, semakin kita sungguh-sungguh. Ya, semakin mendekati akhir dari liburan Ramadan, ya 7 malam yang pertama, 7 malam yang terakhir, maka kita semakin bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam tersebut. Nah, hadis yang selanjutnya 705. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadri lailatu sab'i wa ishrin. Rawahu Abu Dawud wa rajihu waqfuhu. Akid wa qadikh tulipa fi ta'yiyina Fita'yiniha ala arba'ina qawlan awrattuha fi fathil bari. Ya, wa an Muawiyah bin Nabi Sufyan radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadr. Dan dari Muawiyah bin Nabi Sufyan, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata tentang malam Lailatul Qadar. Itu kapan terjadinya? Beliau mengatakan Lailatul Sab'in wa Ishrin. Itu adalah malam 27. Rawahu Abu Dawud war rajih waqfuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan yang lebih kuat bahwasanya ini adalah mauquf, yaitu ucapan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Taib. Ini adalah ijtihad dari beliau radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan yang seperti ini para ulama menjelaskan lahu hukmur rafa'. Jadi dia adalah ucapan Muawiyah, tetapi ini memiliki hukum marfu'. Karena yang seperti ini termasuk ilmu ghaib, yang bukan amrun ijtihadi, tapi dia adalah berkaitan dengan ilmu ghaib. Sehingga meskipun itu diucapkan oleh seorang sahabat, tapi kalau ya tidak masuk di dalamnya akal, karena di situ adalah ilmu ghaib, maka ini lahu hukmu ar-rafa'. Hukumnya adalah ya hadis marfu' yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dan ini menunjukkan bahwasanya malam tanggal 27 kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Tanpa kita memastikan. Ya, tanpa kita memastikan bahwasanya malam tanggal 27 itulah malam Lailatul Qadar. Tapi itu adalah malam yang sangat-sangat diharapkan untuk ya mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau di Saudi Arabia malam tanggal 27 itu penuh Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ya, semangat mereka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mereka berada di masjid yang utama, yaitu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram dan di masjid-masjid yang lain. Ya, meskipun mereka mungkin lalai sebelumnya, tapi mereka ingin pada malam tersebut untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ini bukan kepastian juga, ya. Tapi yang jelas, orang yang berada di masjid dalam keadaan i'tikaf selama 10 malam diharapkan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau setiap malam dia keadaannya seperti itu, ya, salat tarawih, membaca Al-Qur'an, berzikir di malam-malam, pada malam-malam tersebut, maka diharapkan dia mendapatkan ya malam Lailatul Qadar, dan inilah yang diinginkan dari i'tikaf tersebut. Dan bukan kekhususan orang yang i'tikaf. Jadi Lailatul Qadar keutamaannya ini bukan kekhususan bagi orang yang i'tikaf. Tapi ini umum, baik orang yang di dalam masjid beri'tikaf maupun orang yang di rumah dalam keadaan dia beribadah. Ya, mereka semuanya mendapatkan keutamaan malam ini. Bedanya orang yang beri'tikaf mereka lebih konsen. Ya, berbeda dengan orang yang tidak beri'tikaf, banyak aja keperluan. Ya, yang melalaikan dia, mungkin TV, mungkin HP, mungkin keluarga. Ya, sehingga dia banyak lalai di luar sana. Tapi kalau dia dari awal, dari tanggal malam 21 sudah berkeinginan untuk itikaf, sudah enggak diganggu lagi sampai akhir. Jadi kalau masih di rumah banyak gangguan. Baik. Wa qad ikhtulifa fi ta'yinha 'ala 40 qawlan awradtuha fi Fathul Bari. Ya, telah diperselisihkan tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar ini, ada 40 pendapat. Silakan dirujuk ke Fathul Bari. Aku telah menyebutkan ini di dalam kitab Fathul Bari, ya. Dan pendapat-pendapat tersebut ada di antaranya pendapat yang jelas itu adalah tertolak. Ya, ada pendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya di zaman Nabi saja. Setelah Nabi meninggal enggak ada malam Lailatul Qadar. Ya. Dan seterusnya. Atau yang mengatakan malam Lailatul Qadar ada di luar bulan Ramadan. Di sana ada beberapa pendapat, ada yang pendapatnya jelas tertolak, ada yang lemah. Ya. Nah, dan pendapat yang lebih kuat, ya, terjadi malam Lailatul Qadar ini di bulan Ramadan. Ya, khususnya diharapkan pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dikhususkan lagi pada malam-malam ganjil, dikhususkan lagi pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan, dikhususkan lagi pada malam tanggal 27. Ya, itu maksudnya dan lebih berijtihad lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah. Ya. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an 'Aisyah radhiyallahu 'anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadri ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها dari Aisyah رضي الله عنها beliau mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu seandainya aku tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha, apa yang aku ucapkan pada malam tersebut? Ya, ini menunjukkan tentang bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada umat, khususnya kepada istrinya, tentang keutamaan malam tersebut. Sehingga muncul ucapan ini dari Aisyah. Karena beliau tahu tentang keutamaan malam ini dan melihat suaminya bersungguh-sungguh dalam mendapatkan malam tersebut, padahal beliau adalah seorang nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan juga akan datang. Bagaimana selain beliau tidak merasa tergugah untuk mendapatkan malam tersebut? Ini adalah malam yang agung, para malaikat turun dan keselamatan pada malam tersebut sampai datang waktu pagi. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, seandainya aku tahu malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar." Ya, karena misalnya di malam ganjil, ya, di malam ganjil misalnya, seandainya itu adalah, ya, ghalibul dhann, ya, menurut ya prasangka yang besar yang ada dalam dirinya, ini adalah malam Lailatul Qadar. Apa yang saya ucapkan? Dia tidak ingin berlalu ya malam Lailatul Qadar begitu saja tanpa mengucapkan ucapan yang paling afdal. Karena ini adalah malam yang afdal, yang sangat afdal, maka dia ingin malam tersebut meminta kepada Allah, ya, meminta kepada Allah ya kebaikan yang banyak-banyak, ya, doa yang dengannya dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ma aqulu fiha, apa yang saya katakan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, ya, dan seorang pendidik pentarbiyah, dan beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah ya Allah, dan ini bertawasul dengan lafzul jalalah, bertawasul dengan nama Allah dengan menyebutkan ya Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang husna, hendaklah kalian berdoa dengannya. Dan nama Allah yang husna diantaranya adalah lafzul jalalah, dan ada mengatakan bahwasanya ini adalah nama Allah yang paling agung, nama Allah yang paling besar. Innaka afun, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun, engkau adalah maha memaafkan. Ini juga bertawassul dengan nama Allah, ya, innaka afun, sesungguhnya engkau ya Allah adalah ya maha pemaaf. Jadi tawassul dengan nama Allah, terkadang antum mengatakan Allahumma atau ya afu, ya, terkadang antum mengatakan innaka afuun. Ini semuanya dinamakan bertawassul dengan nama Allah. Ya. Tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf. Allah SWT senang memaafkan. Suka untuk memaafkan. Maka ini bertawassul dengan sifat Allah. Ya, di antara sifat Allah mencintai memaafkan. Berarti di sini sudah bertawassul dengan nama dan juga sifat Allah SWT. Dan ini adalah adab di dalam berdoa, dan diharapkan orang yang bertawassul dengan nama dan juga sifat Allah dikabulkan doanya. Disesuaikan dengan apa yang dia minta. Ketika dia minta maaf, maka dia menyebutkan nama Allah Afun, dan lafzul jalalah Allahumma Allah, ini bisa digunakan untuk meminta apa saja. Antum minta rezeki mengatakan Allahumma, antum minta ilmu, antum mengatakan Allahumma. Dia adalah nama Allah yang paling agung. Ya. Taib. Tapi kalau untuk meminta sebuah permintaan, kalau ingin menyebutkan nama Allah yang lain yang lebih khusus yang berkaitan dengan permintaan tadi, maka disesuaikan. Kalau antum minta maaf kepada Allah, ya, menyebutkan afun. Kalau antum minta rezeki, maka antum mengatakan ya razzaq, disesuaikan. Ya, kalau antum minta ampunan, ya ghafur. Ya. Boleh enggak antum mengatakan ya razzaq ighfirli? Hah? Boleh, tapi yang lebih afdal dia mengatakan ya ghafur ighfirli. Karena ketika dia mengatakan ya razzaq, dia memanggil Allah. Ya. Tapi dia harusnya ketika meminta kepada Allah, ya, meminta sebuah permintaan itu disesuaikan dengan nama tadi. Ya, karena kita misalnya ingin diampuni oleh Allah, ya, kita memuji Allah dengan menyebutkan namanya yang berkaitan dengan ampunan tadi. Karena harapan kita adalah ingin memuji Allah, ya, dengan harapan untuk dikabulkan apanya, doanya. Maka disesuaikan maknanya, ya. Nah, kemudian dia mengatakan fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah, maka maafkanlah aku ya Allah. Ini saja yang dibaca, ini saja yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa kok bisa demikian? Karena kalau Allah sudah memaafkan, ya, fa'fu anni, diampuni dosanya, dimaafkan oleh Allah, maka yang tersisa adalah keridhaan Allah SWT. Ketika Allah sudah ridha kepada seseorang, ya, diampuni dosanya, ya, dimaafkan kesalahannya, maka nanti Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk berbagai kebaikan. Ya, kalau sudah dimaafkan dosanya, akan diberikan taufik oleh Allah, ya, melakukan berbagai kebaikan, dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk bertauhid, dimudahkan untuk mengikuti sunnah, dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Dari kalimat fa'fu anni ini tadi, ya, kalau Allah sudah memaafkan, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk kebaikan. Mungkin pernah antum mendengar kisah Syekh Abdul Razak pernah menceritakan, ya, suatu saat di malam bulan Ramadan, beliau keluar ingin melakukan sholat tarawih, ya, satu di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ternyata beliau melewati ada beberapa pemuda sedang nyetel musik keras-keras, ya, pakai mobil, ya. Maka Syekh mendatangi mereka, kemudian menasihati mereka, antum sekarang sedang di malam-malam yang berbarokah, ya, memanfaatkan waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, mau gak aku tunjukkan kepada kalian sebuah doa, ya, untuk kalian baca di malam-malam ini, ya. Akhirnya mereka bersedia, diajarkan oleh beliau tentang doa ini, ucapkan dan diulang-ulang ucapan ini, ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ada salah seorang di antara mereka yang nasihat beliau ini benar-benar masuk di dalam hati mereka, yang mungkin ternyuh, ya, saya berbuat maksiat seperti ini, masih ada orang yang mau datang ke kita untuk menyapa, memberikan nasihat dengan selembut ini. Karena asalnya orang yang seperti itu, mereka tahu mereka bersalah, ya, tinggal mereka nunggu orang yang mau menggandeng dia, mau menyapa mereka. Kok masih ada orang yang mau mengajarin kita, sempat-sempatnya ngajarin orang yang sedang bermain musik tadi, ya, doa ini. Akhirnya dia amalkan ini, apa yang diucapkan oleh Syekh tadi. Nah, beberapa tahun setelah itu, Syekh yang cerita, ya, beliau sedang berkunjung ke sebuah daerah yang jauh dari kota Madinah. Pas sedang di masjid, atau yang, ya, pokoknya di daerah tersebut, didatangi oleh seorang pemuda yang berjenggot, ya, pakaiannya rapi, ya, orang yang kenal dengan sunnah. Kemudian menyapa Syekh dan mengatakan, Syekh masih ingat gak saya? Syekh udah gak ingat, karena wajahnya sudah berubah, ya. Aku adalah salah satu di antara pemuda-pemuda yang engkau hampiri di malam, di antara malam-malam bulan Ramadan. Kemudian engkau sempat mengajarkan kami saat itu doa ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan aku malam itu aku ulang-ulang doanya, sampai Allah SWT membukakan hatiku, yang melapangkan dadaku untuk bertaubat kepada Allah dan istiqamah di atas jalan ini sampai sekarang ini. Ini diceritakan oleh Syekh, dan ini adalah syahid pentingnya membaca doa ini ketika malam-malam tersebut. Ini adalah doa nabawi, ya, doa dari Nabi SAW. Jangan kita melihat pada doa ini yang sangat ringkas, ya, padahal doa ini kalau direnungi mendalam, maka ini akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Ketika Allah memaafkan seseorang, yang memaafkan dosa seseorang, mengampuni dosa seseorang, maka akan diberikan taufik untuk berbagai kebaikan. Nah, rawahul khamsah ghaira Abi Dawud wa sahahu Tirmidzi wal Hakim. Di sini diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Abu Dawud. ya, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan juga Al-Hakim. Naam, hadis yang selanjutnya. Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddu ar-rihalu illa ila salasati masajid al-Masjidil Haram wa Masjid Hadza wa Masjid Al-Aqsa mutafaqun alaih. Ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh berpayah-payahan untuk melakukan sebuah perjalanan kecuali ke tiga masjid. Maksudnya adalah berpayah-payahan pergi ke tempat yang jauh dalam rangka beribadah dan meyakini keutamaan tempat tersebut. Maka ini tidak boleh dilakukan kecuali ke tiga masjid, yaitu Al-Masjidil Haram, Masjid Hadza, wal Masjidil Aqsa. Pertama adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Hadza yaitu Masjid Nabawi yang ada di Madinah, wal Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ketiga masjid ini dilipat gandakan di sana. Memang ada keutamaannya. Masjidil Haram 100 ribu kali lipat, Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Masjidil Aqsa 250. Dilipat gandakan. Makanya pantas kalau kita disunahkan untuk pergi ke sana dalam rangka untuk beribadah di sana, supaya dilipat gandakan pahala sholat di sana. Ya. Kenapa beliau mendatangkan hadis ini? Untuk mendorong kita melakukan itikaf di mana? Di tiga masjid ini. Karena itikaf ini adalah ibadah yang agung. Kemudian yang kedua, dilakukan di bulan Ramadan. Ini bulan yang agung. Alangkah afdolnya seandainya kita lakukan itikaf tadi di masjid yang agung juga. Berarti berkumpul di dalamnya keutamaan waktu dan keutamaan tempat, ditambah lagi keutamaan amal soleh tadi di sana. Makanya kalau bisa punya niat masing-masing yang bisa melakukan itikaf di Masjidil Haram, ya, punya keinginan, punya doa, ya, kalau bisa meskipun hanya sekali bisa melakukan itikaf di Masjidil Haram dan menunaikan sunnah ini. Dan ini bukan sebuah syarat, ya. Tapi yang afdal adalah di tiga masjid ini tentunya. Adapun hadis la i'tikafa illa fil masajidits tsalatsah. Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid. Maka yang dimaksud adalah tidak ada i'tikaf yang lebih afdal. Tidak ada i'tikaf yang lebih afdal, ya, dibandingkan i'tikaf yang dilakukan di tiga masjid ini. Ini bukan pembatasan dan bukan syarat. Seandainya kita mengadakan itikaf di negeri kita, di STDI atau di Jakarta atau di tempat kita, maka boleh. Ya, tidak diharuskan dilakukan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, tapi jelas bahwasanya itikaf di sana lebih afdal. Ya, itikaf di sana lebih afdal dan lebih banyak pahalanya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dengan demikian, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, kita bisa menyelesaikan kitabus siyam yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram ini. Insyaallah kita lanjutkan hari Senin dengan kitab yang baru, yaitu Adabul Masyi ila Shalah, berkaitan dengan kitabus shaum, ya, sudah dikopi di situ. Ya, dua lembar saja. Moga-moga selesai. Hanya 1.5 jam, ya, atau maksimal 2 jam, ya, dari habis subuh, ya, hari Senin, insya Allah di sini. Kalau bisa antum sholat subuh di sini afdal, biar kita segera mulai. Dan kalau antum mau ke Botani, silakan, ya kan? Baik, wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.